Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwan fi din azani wa azzakumullah. Kita masih melanjutkan at-targhib fi sholati mutlaqan wa fadli ruku' was sujud wal khusyu'. Tentang anjuran dalam masalah sholat secara mutlak, bukannya sholat fardu, tapi juga mencakup sholat sunnah serta untuk keutamaan ruku, sujud dan khusyuk. Kita masuk di hadis yang keempat. Setelah di hadis yang ketiga tentang Thauban, maulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang Rasulullah berniat untuk membalas kebaikan dari Thauban maulanya yang telah berkhidmat membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan di situ Sauban bertanya kepada Rasulullah tentang amalan yang bisa masukkan ke dalam sorga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, alaika bikasrati sujud lillah. Hendaknya kau memperbanyak sujud. Ini memperbanyak salat. Karena keutamaan salat akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sujud, dengan salatnya, dan akan dihapuskan darinya kesalahannya. Sekarang kita masuk hadis 386. Qala al-Mundhiri rahimahullah wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul, bahwasanya Ubadah bin Samit radhiyallahu an, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, ma min abdin yasjudu lillahi sajdatan, tidaklah dari seorang hamba yang sujud untuk Allah satu kali sujud illa kataballahu lahu biha hasanatan, kecuali Allah tulis baginya biha dengan sekali sujud itu hasanatan, satu kebaikan. Wa maha anhu biha sayiatan, wa maha dan Allah hapuskan anhu dari hamba yang sujud itu biha dengan sujudnya sayyi'atan, satu kejelekan. Wa rafa'a lahu biha darajatan, dan Allah angkat baginya dengan sujud itu darajatan, satu derajat. Fastaksiru minas sujud, maka perbanyaklah oleh kalian dari sujud. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin sahih. Khan hidina azani wa azakumullah. Di dalam riwayat ini disebutkan keutamaan seorang hamba tatkala sujud lillah, sujud untuk Allah. Tentunya sujud ini dalam rangkaian ibadah sholat, maka akan menghasilkan ditulis baginya satu kebaikan, dihapuskan darinya satu kejelekan, diangkat untuknya satu derajat. Tiga yang didapatkan seorang hamba tatkala dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali sujud akan menghasilkan tiga hal. Satu kebaikan, kemudian diangkat derajatnya, dan dihapuskan satu kejelekannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, "Fastakthiru minas sujud." Perbanyaklah untuk sujud. Ikhwani fi din, a'zani wa a'azzakumullah. Naam. Ini keutamaan sujud. Sujud dalam pengertian bikasrati sujud memperbanyak menjalankan sholat. Memperbanyak untuk menjalankan sholat. Baik. Wa qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi azza wa jalla wa huwa sajidun. Aqrabu, sedekat-dekat seorang hamba dari Rabbnya azza wa jalla, huwa, hamba itu dalam keadaan sujud. Sedekat-dekat hamba kepada Allah tatkala dia dalam keadaan sujud. Fa'akthiru ad-du'a, maka perbanyaklah berdoa. Rawahu Muslim. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Di dalam hadis ini beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hai'ah terbaik dalam gerakan-gerakan sholat adalah sujud. Tatkala seorang hamba meletakkan asrafu a'dha'ih, meletakkan anggota tubuhnya yang paling mulia, yakni wajah, diletakkan di tanah, itu menunjukkan ghayatut tadallul, puncak penghinaan, menghinakan diri, puncak merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seorang hamba sujud, itu hai'ah yang terbaik. Sehingga sebagaimana kemarin kita sebutkan, tempat sholat itu disebut masjid, tempat sujud. Dipilih gerakan sujud di antara gerakan-gerakan sholat, dinamakan masjid, bukan markah, bukan tempat rukuk atau yang lainnya, tapi masjid sujud. Itu menunjukkan hai'ah, keadaan seorang hamba tatkala sujud dalam sholatnya, itu keadaan yang terbaik. Demikian pula tatkala seorang sholat dan terjadi kesalahan dalam sholatnya, dia lupa kelebihan atau kekurangan, maka digantikan dengan sujud sahwi, bukan gerakan sholat yang lainnya. Ini menunjukkan sujud itu hal terbaik di dalam sholat. Seorang hamba meletakkan wajahnya di tanah, puncak penghinaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa'aktsiru ad-du'a. Perbanyaklah doa di situ. Perbanyak untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun permintaannya. Permasalahan dunia, permasalahan akhirat, minta di situ. Naam. Tetapi yang perlu untuk diingatkan bahwasanya tatkala Rasulullah menyatakan fa'akthiru doa, perbanyak doa, ini beliau tidak menentukan sujud yang terakhir dalam sholatnya sebelum tahiyat akhir, tidak ditentukan, yang penting dalam keadaan sujud. Dan sebagian kaum muslimin mereka mengkhususkan memperpanjang doanya tatkala sujud yang terakhir. Pengkhususan memperbanyak doa di sujud yang terakhir ini yang perlu ya, untuk mendatangkan dalil bahwasanya pengkhususan sujud yang terakhir. Dalam keadaan beliau menyatakan wa huwa sajidun, sujud di rakaat berapapun maka perbanyak doa di situ. Di rakaat pertama, rakaat yang kedua, ketiga, keempat, tidak mengkhususkan sujud yang terakhir. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Dan juga yang perlu diingatkan, fa'akthiru doa, memperbanyak doa di sini tatkala seorang sholat sendirian. Tapi tatkala dia sholat sebagai imam, maka jangan kemudian perpanjang sujudnya yang nantinya akan memberatkan makmumnya. Karena memperpanjang sujudnya, apalagi mungkin di sujud yang terakhir, maka silakan perpanjang doa dalam sujud-sujud kita tatkala kita sholat sholat sunnah, tatkala kita sholat sendirian. Nah, tatkala kita menjadi makmum dan imamnya belum bangkit dari sujudnya, maka perbanyak doa di situ. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Ini yang kadang terlupakan oleh sebagian para imam yang mereka memperpanjang doanya. Bukan hanya dalam sujud terakhirnya, kadang pula qoblas salam memperpanjang doanya dalam keadaan di belakangnya orang-orang bermacam-macam keperluannya. Baik. Khani fi din azni wa azakumullah. Juga disebutkan dalam hadis ini tatkala seorang hamba dalam posisi sujud maka dia paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh para ulama kesalahan-kesalahan yang terjadi di kalangan kaum muslimin, ada sebagian mereka yang kemudian menyengaja sujud hanya untuk berdoa, bukan sujud syukur. Sujud yang biasa mereka jalankan nam setelah zikir dari sholatnya, mereka ingin berdoa taib sebelum mereka meninggalkan tempatnya. Kemudian sebagian kaum muslimin sujud untuk memanjatkan doanya. Nah, ini tidak ada contohnya. Semata-mata sujud yang dia bukan rangkaian sholat. Semata-mata sujud yang bukan rangkaian sholat itu hanya ada yang pertama dalam sujud tilawah di luar salat ya, karena mendengar atau membaca ayat-ayat sajdah. Yang kedua sujud syukur tatkala mendapatkan nikmat atau tatkala selamat dari bahaya. Dan tidak ada ibadah sujud yang semata-mata sujud di luar salat selain itu. Sehingga tatkala seorang hanya semata-mata untuk berdoa kemudian dia sujud, ini tidak ada contohnya. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Ini sebagian kesalahan yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Naam. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi azza wa jalla wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a. perbanyak doa, ya. Tatkala dalam keadaan sujud, nah perbanyak doa, dan bukan hanya sujud, dalam gerakan-gerakan sholat, nah di situ doa, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Qala rahimahullah. Wa an Rabi'a bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala kuntu ahdimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahari. Aku berkhidmat membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam nahari di siang hariku, ya. Rabi'a bin Ka'ab, ya. Ini yang tadi kita sebutkan di awal, ya. Nah, ini apa keliru, bukan Sauban, ya. Jadi Rabi'ah ini yang Rasulullah pengin untuk apa membalas kebaikannya karena berkhidmat kepada Rasulullah ini Rabi'ah bin Ka'ab. Wa idza kana lailu awaitu ila babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rabi'ah, aku kalau di siang hari itu membantu Rasulullah, jika malam hari awaitu aku menuju pintunya Rasulullah fabittu indahu. Aku pun bermalam di sisinya. Nah, fal azalu asma'uhu yaqulu, senantiasa aku mendengar beliau mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhana rabbi hatta amalla. Terus aku sering mendengar Rasul mengucapkan ini sampai apa? Bosan. Au taglibani aini fa anam, sampai mataku itu kalah dan aku tidur. Ya. Karena seringnya dan diulang-ulang Rasulullah. Baik. Ini apa yang didengar oleh Rabi'ah dari amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Karena beliau bermalam di tempatnya Rasulullah, dan kedengaran apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertasbih, naam. Subhanallah, subhanallah, subhana rabbi. Sampai Rabi'ah ini ketiduran. Faqama faqala yauman, kemudian beliau pun menyatakan suatu hari, ya Rabi'ah, salni fa'atiyak. Wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku, aku akan berikan untukmu. Beliau menawarkan, ini tadi yang kita sebutkan, beliau ingin membalas kebaikan Rabi'ah yang berkhidmat, yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin membalas kebaikan Rabi'ah dan beliau menyatakan minta kepadaku, nanti aku akan kasih. Fakultu, kata Rabi'ah, andirni hatta andura. Andirni, tunggulah aku sampai aku akan ngelihat nanti. Yakni Rabi'ah berpikir, kira-kira akan minta apa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nawari adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tadzakartu anna dunya faniyatun munqati'atun. Kata Rabi'ah, dan aku ingat bahwasanya dunia itu fania, fana, enggak kekal, munqati'ah, dia terputus. Jika aku minta perkara dunia, enggak akan kekal. Hanya di dunia saja, setelah itu selesai. Faqultu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, as'aluka, aku minta kepadamu, antad'uallaha, anda berdoa kepada Allah, ayyunajjiyani minan nar, agar Allah menyelamatkan aku dari neraka. Wa yudkhilani al-jannah, dan Allah memasukkan aku ke dalam surga. Ini permintaannya Rabi'ah. Ditawari oleh Rasulullah untuk minta, dan permintaannya luar biasa. Minta agar Rasulullah mendoakan kepada Allah agar Rabi'ah diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ini hasil pemikiran Rabi'ah yang beliau menyatakan dunia itu faniyamun qati'ah. Dunia itu sementara, enggak kekal. Kalau minta dunia selesai, ya sudah, habis. Tidak kekal. Maka minta permintaan yang kekal selamanya. Jadi permintaan istimewa. Selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Inilah yang disebut dengan falahun, orang yang sukses mendapatkan apa yang dimaukan dan selamat dari apa yang tidak disenangi. Itu orang-orang yang sukses, orang-orang yang berbahagia. Taib, ikhwani fiddin azani wa a'azzakumullah. Inilah menunjukkan bagaimana taib pengaruh kedekatan Rabi'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yang pemikirannya panjang. Tidak memikir sebatas perkara dunia. Tapi manfaat yang panjang, manfaat akhirat. Sehingga yang diminta ini perkara besar. Sehingga disebutkan fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Rasul pun diam. Ini berat permintaannya. Summa qala. Kemudian beliau menyatakan, man amaraka bihadha? Siapa yang memerintahkan kamu dengan ini? Untuk minta ini siapa? Nah, dalam riwayat yang lain Rasul menyatakan awa ghaira dzalika. Apa tidak yang lain saja? Minta yang lain, jangan minta yang ini. Nah, maka Rasul menyatakan di sini atau bertanya siapa yang memerintahkan kamu untuk minta ini siapa? Qultu, kata Rabi'ah, ma amaroni bihi ahadun. Enggak ada seorang pun yang merintahkan aku dengannya. Ini murni inisiatif dan pemikiran Rabi'ah. Walakinni alimtu, akan tetapi aku tahu, aku faham, anna dunya munqati'atun faniyah, bahwasanya dunia itu terputus dan fana, enggak kekal. Naam. Wa anta minallah bil makan alladhi anta minhu, dan anda ini dari Allah di tempat yang anda darinya. Fa ahbabtu an tad'u wallahu li, dan aku ingin an tad'u wallahu li, anda mendoakan untukku kepada Allah. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni fa'ilun, aku akan menjalankannya, yakni akan berdoa kepada Allah meminta agar dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari neraka untuk Rabi'ah. Tapi Rasul berpesan, Fa inni ala nafsika, maka bantulah aku atas dirimu bi kasratis sujud, dengan banyak sujud, dengan banyak sholat. Nah, ini yang bisa membantu seseorang masuk ke dalam sorga dan selamat dari neraka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak menyebutkan amalan yang lainnya. Beliau menyebutkan bikasratis sujud, menunjukkan keutamaan sholat, memperbanyak sholat. Keutamaan memperbanyak sholat, sholat-sholat sunnah. Bukan hanya sebatas mencukupkan dengan sholat-sholat fardu, tapi juga sholat-sholat sunnah. Sholat-sholat yang memang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rawahu Tabrani fil Kabir min riwayati Ibni Ishaq wa lafdu lahu. Naam. Ini lafadznya Ibnu Ishaq. Baik. Jadi di sini menunjukkan bagaimana kebiasaan Rasulullah membalas kebaikan seseorang yang memberikan kebaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau balas, berusaha untuk membalasnya. Nah, makanya di sini beliau menawari, salni, minta kepadaku. Ya. Sebagaimana kemarin kita sebutkan, tatkala Abul Haitham telah menjamu Rasulullah, maka beliau ingin membalas kebaikannya. Inilah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Senantiasa ingin membalas kebaikan seorang yang telah berbuat baik kepada beliau. Naam. Warwahu Muslim wa Abu Dawud muhtasoran. Walamdu Muslim qala, lafadznya Imam Muslim, kuntu abitu ma'a Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku bermalam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'atihi biwadu'ihi wa hajatihi, aku pun mendatangkan, membawakan kepada beliau wadu'nya, air untuk berwudu' beliau. Wa hajatihi, dan keperluan beliau. Ini berkhidmat Rabi'ah ini. Faqala li, kemudian Rasul menyatakan kepadaku, salni, mintalah kepadaku. Ini upaya untuk membalas kebaikan Rabi'ah. Fakultu, kata Rabi'ah, as'aluka, aku minta kepadamu, murafaqataka fil jannah, menemani anda di dalam sorga. Tatkala di dunia, Rabi'ah senantiasa menemani Rasulullah, membantu Rasulullah, demikian pula kepingin nanti di akhirat juga tetap bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di jannah, di dalam surga. Ini bukan permintaan ringan. Jika mungkin minta harta perkara dunia, ini gampang. Ini perkara surga yang semuanya hanya Allah yang berhak untuk menentukan. Tidak ada campur tangan dari hamba sedikit pun masalah sorga dan neraka. Naam. Maka tatkala mengetahui Rabi'ah ini meminta bisa menyertai Rasulullah fil jannah, beliau menyatakan au ghaira dzalika, atau selain itu. Ya. Dari yang lainnya au ghaira dzalika, tidakkah selain itu? Qultu huwa dzak, kata Rabi, ya itu permintaan aku, menemani Rasulullah dalam surga. Enggak ada lagi permintaan yang lainnya. Ini permintaan istimewa. Qala fa inni ala nafsika bi kasratis sujud, maka tolonglah aku atas dirimu dengan memperbanyak sujud, memperbanyak sholat. Naam. Ini ikhwan fi dinin azani wa azzakumullah. Baik. Memperbanyak sholat ini luar biasa keutamaannya, ya. Tapi tentunya sholat-sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jika seorang hamba menjalankan sholat dengan ratusan rakaat, ya, tapi tidak pernah sholat yang demikian dilakukan dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan diterima. Naam. Misalnya kebiasaan kaum muslimin yang menjalankan sholat di malam nisfu sya'ban, yang mungkin beberapa hari ke depan ini masuk naam nisfu sya'ban, yang 100 rakaat. Ini tidak ada contohnya, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perintah Rasulullah untuk bikasrati sujud, memperbanyak sholat, tetap dalam koridor syariah. Apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Qala rahimahullah wa an Abi Fatimah radhiyallahu anhu qala Qultu ya Rasulullah ahbirni bi amalin astaqimu alaihi wa a'malu. Kata Abu Fatimah, ya Rasulullah, khabarkan kepadaku sebuah amalan yang aku nanti akan istiqomah di atasnya dan aku mengamalkannya. Qala alaika bisujud, hendaknya kamu sujud, yakni salat. Fa innaka la tasjud lillahi sajdatan, sesungguhnya kamu tidaklah kamu sujud sekali sujud untuk Allah illa rafa'akallahu biha darajatan, kecuali Allah akan mengangkat derajatmu dengan sujud itu. Wa hatta anka biha khati'atan, dan Allah akan menghapus darimu dengan sujud itu satu kesalahan. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin jayyid. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah, kembali ya. Beliau bawakan hadis yang di situ maknanya sama, tapi datang dari sahabat yang berbeda-beda. Nah, ini keutamaan sholat, ya, keutamaan sujud. Warwau Ahmad muhtasoron, Imam Ahmad juga meriwayatkan secara ringkas. Walafduhu, yang lafadznya, qala li Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Fatimah, in aratta antalqani, wahai Aba Fatimah, jika kamu ingin untuk berjumpa denganku, fa'aksir as-sujud, maka perbanyaklah sujud. Ya, yani perbanyaklah sholat. Nah, kamu nanti akan berjumpa denganku. Baik. Ini kembali menunjukkan keutamaan memperbanyak sholat secara mutlak. Qala wa ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu khairu mawdu'in, sholat itu sebaik-baik tempat. Faman istata'a yastaghfira, maka barang siapa yang mampu memperbanyak, fal yastakfir, hendaknya diperbanyak sholatnya. Rawahu Tabrani fil Awsat, memperbanyak sholatnya, sholat-sholat sunnah, ya. Setelah sholat fardu dijalankan, jangan lupa menjalankan sholat-sholat rawatib. Ini sholat sunnah yang perlu untuk senantiasa naam dijalankan. Naam. Jika sudah rutin menjalankan sholat-sholat rawatib, sholat yang mengiringi sholat-sholat fardu, bisa ditambah naam sholat malam, sholat duha, sholat setelah wudu, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Naam. Qala wa an Abu Hurairah aydhan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melewati sebuah kuburan. Faqala, lalu Rasulullah menyatakan, man sahibu hadzal qabr? Beliau tanya kepada para sahabat, siapa orang yang dikubur ini? Faqalu fulan, fulan ya Rasulullah. Faqala, kata beliau, rak'atani, salat dua rakaat. Ahabbu ila hadza, lebih dia senangi min baqiyati dunyakum, dibandingkan sisa dari dunia kalian, dibandingkan dunia kalian. Yakni kata Rasulullah, orang yang dikubur ini dia lebih senang kalau ditawari pilih mana, pilih bisa sholat dua rakaat atau pilih dunia, pasti orang ini akan milih untuk bisa sholat dua rakaat dibandingkan dunia. Karena faham luar biasa yang akan didapat seorang hamba tatkala menjalankan sholat, hanya sholat dua rakaat mengalahkan dunia. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan rakaatul qabl al-fajr, dua rakaat sebelum sholat fajar, rakaatul fajr khairun minad dunya ma fiha, lebih baik dibandingkan dunia dan apa-apa yang ada di dalamnya. 6. Dua rakaat sholat sunnah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah meninggalkan sholat sunnah sebelum sholat fajar, baik dalam keadaan safar maupun dalam keadaan mukim. Dan di qadha, ya, jika belum sempat untuk menjalankan sholat sunnah fajar. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Maka beliau menyatakan dua rakaat lebih dia senangi dibandingkan dunia ini. Kedudukan sholat dibandingkan dunia, ya, tidak ada apa-apanya dunia dibandingkan sholat dua rakaat. Ini orang yang sudah mati, ya, dia jika dikasih pilihan bisa sholat dua rakaat atau diberikan dunia, nah yang dia pilih dua rakaat. Keinginan orang yang sudah mati dan pilihan orang sudah mati. Dan kita sekarang ini alhamdulillah masih diberikan kehidupan. Dan biasanya kenikmatan untuk bisa sholat itu belum terasa kalau kenikmatan itu belum dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita masih diberi kesempatan bisa menjalankan sholat, apalagi lebih dari dua rakaat, bukan hanya dua rakaat, bahkan lebih dari itu, tentunya itu sebuah kenikmatan. Masih ada kesempatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih bisa menjalankan berbagai rakaat, ya, lebih banyak dari dua rakaat. Nah, ini sesuatu yang wajib untuk kita syukuri. Karena tatkala nantinya seorang hamba sudah meninggal, idza matal insan inqata amaluh, maka terputus amalannya, tidak akan lagi bisa beramal soleh, tidak akan lagi bisa sholat. Maka tatkala ditawari mana, pilih sholat dua rakaat atau dunia, maka dia akan pilih sholat karena keutamanya luar biasa. Nah, tapi tatkala seseorang dalam keadaan masih hidup, mungkin yang dia pilih adalah dunia. Tatkala ditawari pilih bisa sholat atau pilih mendapatkan dunia, mungkin lebih memilih dengan mendapatkan dunia. Nah, karena pemikiran tidak sama dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi contohkan Taib memilih, yakni Rabi'ah memilih dengan pilihan yang berpikiran panjang, sesuatu yang tidak akan pernah habis. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azzakumullah. Baik. Beberapa keutamaan dari salat. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang selanjutnya. Masih beberapa hadis baik yang terkait dengan permasalahan ini. Naam. Ikhwan fiddin azani wa azzakumullah. Sebuah pertanyaan ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Hal yajuzu bina'ul manarat 'alal masajid? Apakah boleh membangun menara-menara di masjid-masjid? Wa hal ya sunnah am bid'ah? Apakah ini termasuk sunnah atau dia termasuk bid'ah? Fahal kana dzalika ma'rufan fi ahdil Mustafa sallallahu alaihi wasallam? Apakah hal ini sudah dikenal di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menara? Beliau rahimahullah menyatakan, la a'lamu anna bina'al manarat kana ma'rufan bi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mengetahui membangun menara-menara itu sudah dikenal di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin al-muslimin, tetapi kaum muslimin, ittahadul manarat, mereka membuat, membikin menara-menara. Waqaruha, dan disetujui, ya, disetujui para ulama dari 6 zaman dulu, ya. Walam na'lam anna ahdan ankaruha, dan kami tidak mengetahui ada seorang pun yang mengingkari pembuatan menara di masjid-masjid. Allahumma illa yakuna ba'dun nas, kecuali hanya sebagian orang, yunkirunaha, yang mereka mengingkari pembangunan menara, li adami wujudiha fi ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena belum pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala shakka anna tu'addi ghardan hamidan, tidak diragukan bahwasanya menara itu akan mengantarkan kepada tujuan yang terpuji. Fa innaha al-alama adh-dhahir lil masjid, itu sebagai tanda yang jelas, tanda yang nampak untuk masjid, ada menaranya. Wartifa'il adhan, dan untuk mengeraskan, meninggikan adhan. Naam. Minha yakun ablaq wa awsa', jangkauan adhannya lebih jauh dan lebih luas. Naam. Ini diantara tujuan-tujuan dibangunnya menara. Ini menara, tapi kata beliau tidak ada pengingkaran. Tapi kalau pembangunan kubah untuk masjid-masjid, ini yang diingkari oleh para ulama, pembangunan kubah-kubah masjid. Maka kata beliau di sini, masjid itu dikenal naam di antara dengan adanya menara-menara. Naam, itu zahirah, alamat, tanda yang nampak, tanda yang baik dia masjid. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.